melihat orang-orang mujahid-mujahid fisabilillah. Demikian pula para qari'ina lil Qur'an. Qur'annya akan membela menjadi syafaat untuk mereka. Dan Allah katakan bacalah dan naiklah. Bacalah dan naiklah. Bacalah dan naiklah. Maka dia naik terus selama dia masih memiliki hafalan. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Semakin mulia sesuai dengan apa yang dia hafal. Khunifidina azakum lakum muslim yang sahurnati. Maka siapa yang membersihkan dirinya, dia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kemuliaan fid darain, di dunia dan di akhirat. Panallahu taala ayyahdiyana wa yahdihum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. Ada satu lagi perangkat untuk membersihkan diri-diri kita, yang tanpa perangkat itu enggak akan bisa seseorang membersihkan dirinya, karena dia tidak bisa membedakan mana kotoran dan mana sesuatu yang membersihkan. Perangkat itu adalah ilmu. Mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran wa Sunnah, dan mempelajari mana yang halal, mana yang haram, mana syirik, mana tauhid, mana kebid'ahan, dan mana jalan yang lurus. Maka seharusnya sahibul ilmu, talibul ilm, muta'allim, yang belajar ilmu, hendaklah dia terus semangat mencari ilmu. Dan jangan pernah puas dengan ilmu yang dia dapat. Man humani la yashba'an. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dua golongan yang enggak pernah kenyang. Sahibul ilm wa sahibul dunya. Penuntut ilmu dan penuntut dunia. Wala yastawiyan, tetapi keduanya tidak akan sama. Lihat ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dua orang yang tidak pernah puas, pencari ilmu dan pencari dunia. Tetapi keduanya sangat berbeda. Amma sahibul ilmi fayazdadu ridallah. Adapun pencari ilmu, dia terus semangat, tidak pernah puas. Dan dia bertambah keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sahibud dunya, adapun sahibud dunya fayazdadu fit tughyan, adapun pencari dunia semakin dia semangat maka semakin dia jauh dan melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang berilmu, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Orang yang yakhshallah adalah orang-orang yang berilmu. Tidak berilmu, maka seakan-akan hatinya telah mati. Dia tidak tahu sama sekali kalau dia telah jauh dari Allah. Tidak merasa kalau dirinya telah dijauhkan oleh Allah. Telah jatuh ke tempat yang hina dan rendah. Tetapi alim selalu takut. Selalu gelisah. Selalu merasa kalau dia berbuat dosa, maka segera dia istighfar. Dia selalu bertaubat dan selalu menjaga dirinya, membersihkan dirinya. Qad aflaha man tazakka. Sungguh akan berbahagia orang yang membersihkan dirinya. Sedangkan mereka pencari dunia, Allah katakan kalla innal insana layatgha. Tidak sekali-kali, memang manusia selalu melampaui batas. An ra'ahu istaghna, ketika mereka merasa kaya, ketika mereka merasa cukup, ketika mereka merasa dirinya telah dicukupi, maka mereka sombong. Semakin banyak hartanya, semakin sombong. Ikhwani fid din, a'azakum Allah kaum muslimin yang sahurnati. Maka para ulama memperingatkan dan terus memperingatkan agar al-khasyah selalu ada pada seorang mukmin. Diriwayatkan dari A'mas, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq rahimahumullahu ajma'in.

membersihkan diri kita dengan ibadah, khususnya di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, khususnya di sisa-sisa hari yang masih tersisa pada bulan berkah, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Khonibina a'azakumullah. Nasallallahu hidayah wa rahmat. Wallahu ta'ala yahdina wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wallahu ta'ala yahdina wa yahdil muslimina إلى سواء السبيل وإلى صراط المستقيم إلى التوحيد والسنة آمين وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة